lagu lama yang biasa kita nyanyikan. Tapi tak sepatah kata yang bisa terucap, hanya ingatan yang ada di kepala. Berganti, angin tetap berhembus. Cuaca berubah, daun-daun tetap tumbuh. Kata hatiku pun tak pernah berhenti.